الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرين حضرات رحمة الله sekalian الحمد لله sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana memberikan kita segala limpah kurnianya, nikmat-nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ditambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut kepada kita dan disempurnakannya. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita teruskan pembahasan tentang Kitabul Qada, kitab tentang pengadilan, yakni penghakiman, di mana telah kita sentuh beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penghakiman, terutama sekali tentang siapakah yang layak dijadikan sebagai seorang hakim. Di mana dalam muka surat 24 telah kita bahaskan sedikit bahawa hendaklah seseorang itu tidak mengadili antara manusia kecuali orang yang mengetahui adana sunnah, memahami agama Allah, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, bersih dari kecurangan dan jauh dari hawa nafsu. Para fuqaha telah mensyaratkan agar hakim mencapai derajat mujtahid sehingga dia mengetahui ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya, mengetahui pendapat-pendapat orang-orang salaf dan hal-hal yang mereka sepakati serta hal-hal yang mereka perselisihkan, mengetahui bahasa, yakni bahasa Arab, dan mengetahui qiyas, dan dia adalah seorang mukallaf, seorang lelaki adil, mendengar, melihat dan berbicara, yakni tidak bisu. Syarat-syarat ini dipegangi sedapat mungkin dan wajib diangkat hakim dari orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak sah peradilan dari seorang yang taklid, orang kafir, anak-anak, orang gila, orang fasik dan perempuan. Menurut hadis Abu Bakar, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah radhiyallahu an, yang mengatakan lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris malaku alaihim bint Kisra qal lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'ah. Artinya ketika sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang Parsi menjadikan puteri Kisra menjadi raja mereka, beliau bersabda, tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Jadi kita berhenti di sini dahulu untuk kita lihat akan kata-kata pengarang kitab Kitab Sunnah ini, Syekh Sabiq rahimahullah ta'ala, menerangkan tentang syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama yang harus ada pada seorang hakim, iaitu seorang yang tahu tentang hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seorang hakim itu sebenarnya menjalankan dan menghukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan datang daripada sumbernya, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian di sana terdapat ijma' daripada ulama, yakni kesepakatan ulama terhadap satu hukum. Jadi itu juga satu sumber bagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Yang antara dalil yang banyak menerangkan tentang hujahnya ijma' ulama. Dan arti ijma' adalah kesepakatan ulama-ulama Islam pada satu generasi tentang satu-satunya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara keistimewaan ijma' ini, apabila telah benar sesuatu ijma', maka ia tidak boleh dimansuhkan. ia tidak boleh dimansuhkan dengan ijma' yang kedua selepas itu. Maka apabila misalnya zaman sahabat mereka telah ijma' tentang satu-satu hukum, kemudian datang pula zaman tabi'in selepas mereka, ijma' lain yang bersalahan dengan ijma' para sahabat, tidak mungkin itu berlaku. Dan ijma' yang kedua itu haram dan berdosa. Ataupun kita katakan kalaulah ijma' di zaman tabi' tabi'in, zaman imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hanbali contohnya, telah ijma' terhadap satu hukum, kemudian datang pula orang-orang selepas mereka, anak-anak murid mereka contohnya, ijma' yang lain, maka ijma' yang kedua itu tertolak. Ha, ini antara perkara yang harus kita tahu dalam masalah ijma'. Apalagi kalau zaman kita, kita berijma' konon-kononnya bahawa ada lain lagi di dalam sesuatu masalah yang telah ada pembahasannya daripada orang sebelum kita. Bahkan kata ulama', antara makna ijma' adalah apabila ulama'-ulama' dahulu, ulama'-ulama' salaf, apabila membahaskan sesuatu masalah, contohnya mereka mempunyai dua pendapat. Dua pendapat. Mungkin satu kata boleh, mungkin satu kata kita katakan wajib, ada yang kata sunat contohnya. Kemudian datang orang yang ketiga, iaitu generasi ketiga, membawa satu pendapat yang ketiga. Dia tak kata wajib, dia tak kata boleh dilakukan, tapi dia kata haram dilakukan. Dengan dalil yang dia bawa, kita katakan walaupun dia seorang mujtahid, dengan dia mendatangkan pendapat ketiga, dia telah melanggar ijma'. Kerana walaupun tidak ada ijma' tentang hal tersebut, tetapi telah ada ijma' bahawa masalah ini cuma ada dua pendapat. Jadi bila dia datangkan dengan pendapat yang ketiga, pendapat ketiga itu melanggar ijma'. Jadi ini harus kita perhatikan. Baik, jadi perlu dia tahu akan ijma', dan kalau bukan ijma' pun khilaf di kalangan ulama-ulama salaf dan apa yang mereka sepakati. Dan hendaklah dia mengetahui bahasa Arab penting, sebab syariat ini diturunkan dalam bahasa Arab. Siapa yang pilih bahasa Arab? Tak ada orang lain, tak ada manusia yang pilih bahasa Arab, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih untuk menurunkan Al-Quran itu melalui seorang Nabi yang berbangsa Arab, yang berbahasa Arab. Jadi tentulah Allah SWT akan turunkan kitabnya dalam bahasa Arab. Kalau Allah turunkan dalam bahasa lain, tentu tak ada orang Arab yang akan beriman kepada kitab tersebut. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Dalam surah Syuara, kalaulah kami turunkannya dengan bahasa bukan Arab ajamin, maka dia pun membacakan kitab tersebut kepada mereka, faqara'u alaihim ma kanu bihi mu'minin. Mereka tidak akan beriman kepada. Tentulah daripada sudut hikmah kebijaksanaan, Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi yang berbangsa Arab, berbahasa Arab, kepada orang-orang Quraisy yang berbahasa Arab. Dan satu faedah yang kita boleh tambah di sini, antara punca kesilapan dan perkara yang kita lihat bersalahan dengan syariat, dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, adalah tidak mahirnya seseorang itu, walaupun mungkin digelar seorang alim, seorang ustaz, tetapi dia lemah dalam bahasa Arab, maka datanglah daripadanya perkara-perkara yang tidak ada dalam agama, disalah faham. Jadi antara contoh yang kita boleh ingat adalah apabila dalam hadis Nabi SAW kata, apabila ibu bapa seseorang itu telah meninggal, dah tak ada lagi jalan untuk berbakti kepada keduanya kecuali dengan kita solat untuk mereka bersama dengan solat kita. Kita solat untuk mereka bersama solat kita. Salatulahuma ma'a solatika. Lebih kurang maknanya macam itulah, ataupun lafaznya. Jadi mereka faham, oh kita lepas solat, kita solat pula. Tapi niatnya untuk siapa? Untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia. Sebab dia faham solat tu cuma satu makna je, iaitu solat yang kita tahu lah, yang bermula dengan takbir, ada rukuk, ada sujud, dan diakhiri dengan memberi salam. Jadi apa akan berlaku? Dia akan solat untuk mak bapak dia yang telah meninggal dunia. Dan dia kata itulah yang dimaksudkan dalam hadis, dan dia dapat pahala berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi hadis ni tak ada masalah. Masalahnya adalah pemahamannya. Sebab bahasa Arabnya tak kuat. Sedangkan masuk solat lebih umum daripada setakat solat yang kita tahu dengan rukuk dan sujud. Tetapi solat daripada sudut bahasa Arab asalnya adalah berdoa. Sebab tu firman Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau diperintahkan untuk mengambil zakat daripada orang-orang Islam, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah wahai Muhammad daripada mereka sedekah, yakni zakat, yang akan membersihkan, yang menyucikan mereka dengannya, dan solatlah kepada mereka, ataupun solatlah atas mereka. Sesungguhnya solatmu adalah ketenangan untuk mereka. Adakah, apakah maknanya? Kita boleh bayangkan Nabi SAW lepas ambil zakat, dia pun bertakbir dan dia solatkan macam solat jenazah kepada orang tersebut. Adakah ini solat yang akan memberi ketenangan kepada mereka? Jawabnya tentu sekali tidak. Hadis-hadis mengatakan Nabi SAW akan doakan untuk mereka. Allahumma salli ala ibni Abi Aufa atau Ali ibni Abi Aufa, sebagaimana dalam hadis ada seorang tu namanya ibnu Abi Aufa. Nabi SAW doakan untuk keluarganya. Salli maknanya doa. Jadi bukan maknanya solat yang ada rukuk yang sujud. Sebab tak ada ulama kata kita boleh solat untuk orang lain. Kita ada khilaf tentang baca Quran untuk, baca Fatihah untuk orang lain, apalagi tentang solat untuk orang lain. Lagi masalah besar. Sebab Allah SWT perintahkan kita dengan macam-macam ibadat untuk menguji hamba tersebut berapa baik ke amalannya. Kalau orang lain boleh mengerjakan satu amalan untuk orang lain, dah tak ada banyak faedah, ataupun tak ada faedah, ditaklifkan, ditanggungjawabkan seseorang itu dengan sesuatu ibadah. Sebab orang lain boleh lakukan untuk dia, dia boleh upah orang lagi untuk lakukan untuk orang lain. Sebagaimana kita tak boleh masuk Islam dengan niat kita Islamkan ataupun untuk seorang yang kafir, mestilah orang kafir tu masuk Islam baru dia jadi Islam. Kita masuk Islam niatkan untuk dia, tak boleh. Dan sebagaimana kita tak boleh bertaubat kepada Allah dengan niat kita punya taubat ni untuk orang yang buat dosa. Sebab orang yang buat dosa tu sendiri yang kena bertaubat. Begitu juga dengan semua ibadat. Kita tak boleh lakukan dengan niat untuk orang lain, pahalanya untuk orang lain. Baik, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Antaranya tersebut dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min kala sadaqatin jariyah." Iaitu sedekah, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalan daripadanya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah yang berterusan. Yang ini selepas dia meninggal dunia, sedekah itu digunakan oleh orang lain. Bukan sekali kasih, orang makan habis, tak, itu tak masuk. Jadi seperti dia wakafkan mushaf ke, wakafkan masjid ke, ataupun perkara-perkara lain lah yang berkekalan, selagi mana ia dipakai, ia tetap dapat pahala. Begitu juga sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dimanfaatnya, ataupun waladun salihin yad'u lahu, ataupun seorang anak yang salih yang berdoa untuknya. Jadi itu antara amalan yang dibenarkan. Tetapi ada lagi amalan-amalan lain, iaitu berpuasa, buat haji dan sedekah. Yang itu semua terdapat dalil-dalil yang khusus yang dibahaskan pada babnya. Adapun lain daripada itu, memang tidak ada dalil. Satu Imam Syafi'i dalam hal ini, beliau mengatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran dan sebagainya kepada orang lain. Bacaan Qurannya yang dapat pahala cuma dia saja. Nah, jadi balik kepada bahasa, hendaklah mengetahui bahasa dan mengetahui qiyas. Qiyas daripada sudut hukum adalah satu sumber di mana kita ada hukum dalam Al-Quran contohnya tentang sesuatu perkara, tetapi pada perkara yang kita nak hukum ni tak ada dalil. Jadi kita lihat ada tak kaitan perkara yang kita jumpa ni dengan perkara yang ada di dalam Al-Quran, yang ada hukumnya dalam Quran. Jika ada kesamaannya, maka boleh kita kiaskan hukum yang baru ini atau masalah yang baru ini kepada masalah yang dalam Quran. Contoh yang paling mudah adalah tentang minuman yang memabukkan. Dalam Quran telah mengharamkan minuman yang memabukkan, al-khamr arak. Jadi kita jumpa satu perkara lain yang bukan minuman tapi pil contohnya, boleh memabukkan. Apakah hukumnya? Dalam Quran tak ada sebutkan pil, tak ada sebutkan ganja. Jadi kita lihat ada tak kesamaannya dengan arak yang memabukkan. Jawabnya ada. Maka boleh tak kita kiaskan? Jawabnya boleh. Jadi banyak ataupun sedikit kita makan pil ataupun ganja tersebut, maka ia haram macam arak. Dan kalau nak tambah lagi, apa hukuman terhadap peminum arak, iaitu disebat 40 kali, sama jugalah dengan orang yang mengambil, yang mengambil dadah. Itu orang yang apa? Yang mengambilnya. Orang yang menjualnya, walaupun orang menjual arak tak dikenakan kita katakan rotan sampai 40 kali, tapi orang yang menjual dadah ni bukan hanya dirotan, tapi boleh dihukum gantung ataupun dihukum mati lah. Sebab bahaya arak bandingkan dengan bahaya dadah, lebih dahsyat bahaya bahaya dadah. Jadi ini bukan diambil daripada hukum menjual arak, tapi diambil daripada hukum apa? Merosak, merampok, memerangi orang-orang Islam. Dia punya kias dengan hukum, hukum lain pula. Sebagaimana adalah satu kesalahan kita pergi kat mana-mana, kita rampok orang, kita bunuh orang, dan hukumnya adalah seorang itu dibunuh. Begitu juga orang yang menjual dadah, kerana dia merosak lebih daripada ataupun seperti membunuh orang. Adapun dia makan sendiri itu cerita lain. Jadi sebab itu banyak negara Islam, bahkan sekarang negara bukan Islam pun ikut, iaitu hukum mengedar dadah adalah kalau mereka gantung sampai matilah. Kalau orang Islam dia tak gantung, dia pancung sampai mati. Gantung kadang-kadang tak mati. Kalau pancung, ada tak yang tak mati? Pancung mesti matilah. Itu dia. Itu dia. Itu. Baik. Kemudian hendaklah seorang itu seorang yang lebih baik dan lebih baik. Yang ini yang terbaik. Kemudian tidak sah peradilan daripada seorang yang taklid. Maknanya ikut satu mazhab, satu guru je. Tapi dia melihat pendapat yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Jadi mujtahid. Dan dia bukan orang kafir. Kemudian bukanlah dia seorang anak-anak, dan bukan orang gila. Tentu sekali orang fasik. Orang fasik maknanya buat maksiat, tak mungkin dia jadi hakim. Sebab kemungkinan dia hukum tu ikut hawa nafsu dia. Sebab orang fasik ni ciri-cirinya adalah dia ikut hawa nafsu, sehingga kan dia mengabaikan perintah dan larangan Allah. Dan bukanlah dia seorang perempuan. Nah, itu permasalahan yang besar. Adakah boleh perempuan menjadi qadi, menjadi hakim? Jadi dalilnya telah disebutkan di bawah tu, hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, apabila Nabi SAW mendengar bahawa orang Parsi, orang Parsi sekarang di Iran, melantik anak raja sebagai raja lepas wafatnya rajanya, bapaknya, kata Nabi SAW cepat bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung. Lan yufliha, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan jadikan raja. Dan ulama mengambil hadis ini sebagai dalil bahawa raja mestilah lelaki bukan perempuan. Kalau tidak apa? Tidak beruntung. Bukan itu saja, tidak sah dan haram hukumnya menjadikan wanita sebagai raja. Dan yang semakna dengannya iaitu qadi. Dan tidak beruntung yufliha lan yufliha, maknanya dia tidak akan mendapat apa yang diinginkan dan dia tidak akan dapat selamat dari apa yang ditakuti. Jadi kalimat al-falah ini adalah kalimat yang agung dalam Islam. Sebab itu dalam Al-Quran kita jumpa innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan berjaya, tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Diorang kata tak berjaya tak apa lah, tapi tak dosa. Tidak, kalau Allah kata tak berjaya, maknanya dia akan kekal dalam api neraka. Bukan setakat masuk neraka, kekal dalam api neraka. Sebab neraka itu tempat orang-orang yang tidak beruntung. Tak ada keuntungan sedikit pun yang dia akan dapat. Sebab itu disebutkan kat situ, orang-orang kafir tidak akan beruntung. Innahu dalam surah Al-Mu'minun. Sebab itu dalam azan, kita panggil hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Dalam banyak-banyak kalimat, marilah kepada as-solah. Marilah kepada al-falah. Kepada apa? Keberuntungan, kejayaan. Sebab dengan solat itu, kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Seluas-luas maknanya. Keuntungan dunia dan juga keuntungan yang paling utama, yang kekal abadi, itu keuntungan akhirat. Yang ini pergi solat, awak akan dapat syurga. Dan makna untung bukan hanya kita dapat apa yang kita nak, tetapi yang kita tak nak pun kita dapat. Tak boleh. Keuntungan yang sempurna adalah kita dapat apa yang kita ingin capai dan kita terhindar daripada perkara yang kita tidak ingini. Jadi bila masuk syurga, maknanya bila dapat al-falah masuk syurga dan tak akan masuk neraka. Itu masuk. Tak akan dapat azab apa-apa pun, walaupun sekejap masuk neraka pun. Sebab itu digunakan kalimat al-falah. Dan Nabi SAW dalam hadis ini juga menggunakan kalimat lan yufliha, tidak akan beruntung. Dan lan maknanya sekali-kali tidak akan beruntung. Ini fikih daripada hadis ini. Satu kaum, ini kaum apa pun juga, bukan kaum kafir saja, kaum Islam pun, kalau dia jadikan raja dia seorang perempuan, macam mana hebat perempuan tersebut, macam mana pun syahadah bergulung, pengalaman dan sebagainya, tidak akan beruntung. Dengan maknanya yang luas. Walaupun mungkin kita nampak kejayaan dalam satu-satu perkara, tapi hakikatnya di sisi Allah SWT itu bukan kejayaan. Yang wallau amrahum imra'ah, yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Jadi mereka menyerahkan, yakni melantik perempuan jadi pemimpin mereka. Adapun kalau perempuan itu yang mengalahi mereka contohnya, dia yang jadi, tak masuklah dalam hadis ni. Itu mungkin kita boleh faham macam tu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan At-Tirmizi, dan dia mensahihkannya. Jadi sebenarnya kalau dah ada dalam sahih Bukhari dah cukuplah hadis ini sebagai hadis yang sahih. Kita yakin bahawa Nabi SAW telah menyabdakan hal demikian. Baik. Jadi para fuqaha telah mensyaratkan pula bersama syarat-syarat ini adanya pengangkatan dari pihak penguasa terhadap hakim. Hal ini merupakan syarat keabsahan dari peradilannya. Yakni syarat hakim ini hakim yang sah, yang wajib diikuti hukum-hukumnya. Yang demikian itu berbeza dengan apabila dua orang pengadu menerima hakim yang memutuskan di antara mereka berdua, sedang si hakim itu tidak memiliki wilayah peradilan. Ini kita cerita tentang hakim rasmi lah, hakim dilantik oleh raja. Tetapi kadang-kadang ada orang yang pergi kepada seseorang, lantik dia sebagai hakim, referee lah kita katakan, antara dua orang, dua pihak yang bertelingkah, yang itu tak apa. Ini dibolehkan. Dan ini kita sebenarnya tak namakan dia hakim, tapi kita dalam bab as-sulh, kita dah katakan ini bab pendamai, ya, bab berdamai. Orang ini namakan pendamai. Jadi yang demikian itu dibolehkan oleh Imam Malik dan Ahmad. Sedang Abu Hanifah tidak memperbolehkannya kecuali dengan syarat bila hukumnya itu sesuai dengan hukum hakim negeri itu. Ada juga ulama yang tak benarkan kalau hakim itu bukan dilantik oleh raja. Tetapi kalau hukumnya bersesuaian dengan hukum hakim dalam negeri baru boleh. Baik. Adapun Imam Syafi'i di dalam Mutakaki ada dua pendapat. Pertama, hukumnya wajib diikuti. Kedua, hukumnya tidak wajib diikuti kecuali atas penerimaan dari keduanya. Jadi hukumnya itu hanya dijadikan sebagai fatwa. Dan permintaan keadilan demikian ini terjadi dalam masalah harta benda sahaja. Kalau ada punya isu adalah isu harta benda, jual beli dan sebagainya, masih boleh kita ambil hakim yang tak rasmi ni. Tetapi kalau dalam masalah hukum Allah, hukum hudud, li'an, nikah, cerai, maka tidak boleh bertahkim, minta keadilan dengan hakim-hakim tidak rasmi ni. Ini menurut ijma'. Dan kita ada contoh dalam Al-Quran tentang hakim yang menyelesaikan antara dua pihak yang bertelingkah dalam surah Sad. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, yakni penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana hawa nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Dia kata Syekh Sabiq Rahimahullah, apabila seruan ini ditujukan kepada Daud alaihissalam, maka sebenarnya seruan ini ditujukan kepada para ulul amri, penguasa-penguasa. Kerana Allah tidak menyebutkan hal itu kecuali untuk menjelaskan kepada kita contoh yang terbaik dalam menghukum. Dan kerana Daud adalah seorang Nabi yang maksum, yang ini terpelihara dari kesalahan yang diseru oleh Allah dengan firman-Nya, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Apabila seorang Nabi yang maksum itu dikhawatirkan akan mengikuti hawa nafsu, maka lebih dikhawatirkan lagi orang-orang lain yang tidak maksum. Jadi semua hakim mestilah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat-syarat telah disebutkan tadi. Tak boleh ikut hawa nafsu. Kemudian ada sebuah hadis an Abi Buraidah an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu thalatha wahidun fil jannati wa ithnani fil nar. فأما الذي في الجنة فالرجل عرف الحق فقضى به والرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار والرجل قضى للناس على جهل فهو في النار. Dari Abu Hurairah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hakim itu ada tiga, satu dalam syurga dan dua dalam neraka. Adapun hakim yang di dalam syurga itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengannya. Sedang orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia menyimpang dari kebenaran itu dalam memutuskan perkara, maka dia itu di dalam neraka. Dan orang yang memutuskan perkara manusia tidak berdasarkan pengetahuan, maka dia itu dalam neraka. Jadi ada tiga jenis qadi, hakim. Tapi yang masuk syurga hanya satu. Yang ini dengan syarat-syarat lain lah. Tapi antara sebab dia masuk syurga adalah dia mengetahui yang benar. Dia tahu hukum Allah dan dia berhukum dengannya. Yang ini tentu akan selamat. Adapun yang lagi dua adalah mereka sama ada dia tahu yang hak tapi dia hukum ikut hawa nafsu, ataupun dia terus tak tahu. Jadi dia berhukum dengan kejahilan. Jadi di sini seorang yang nak menghakimi antara orang hendaklah mempunyai ilmu. Dan terdapat kata-kata ulama yang banyak berkenaan dengan bahaya orang-orang yang berkata-kata dengan tanpa ilmu. Orang yang belajar separuh dan dia rasa dia macam orang alim, lepas tu dia mengatakan sesuatu dengan tanpa ilmu. Niat dia, walaupun niat dia baik nak betulkan keadaan, tapi sebenarnya yang dia rusakkan lebih banyak daripada dia betulkan. Nah, kemudian di samping Al-Kitab dan As-Sunnah, sebahagian hakim merujuk di dalam peradilannya kepada pendapat-pendapat para imam dan memilih pendapat yang kuat yang sesuai dengan kebenaran sesudah berakhirnya masa ijtihad. Jadi kadang-kadang asalnya dirujukkan dalam satu-satu hal itu kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Tapi kalaulah tidak diketemui hukum tersebut dalam Quran, dalam hadis, dia boleh rujuk kepada pendapat para alim ulama. Dan dia pilih pendapat yang kuat, bukan main pilih mana yang mazhab tu imam dia. Tentang dia imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, imam Syafi'i, imam dia, dia ambil mazhab Syafi'i. Tidak, hakim asal dia mesti mampu untuk memilih dari pendapat-pendapat yang banyak. Dia pilih pendapat yang terkuat. Kuat maknanya apa? Kuat daripada sudut hujahnya, daripada sudut dalil. Ada pendapat dia kuat daripada sudut ramainya saja. Siapa yang kata macam ini? Oh, 1, 2, 3, 4. Yang kata sebaliknya, 1 je ataupun 2 je. Jadi dia kuat juga, tapi kuat daripada sudut ramai yang mengatakan demikian. Tapi yang kita mahu di sini adalah kuat daripada sudut hujahnya, daripada sudut dalilnya. Mungkin dalilnya satu saja, tapi dalilnya sahih, hadis yang sahih tentu, ataupun Al-Quran yang jelas. Tapi pendapat yang lagi satu, walaupun ramai, walaupun banyak dalilnya, semua hadis-hadisnya lemah. Jadi kita ambil yang terkuat hujahnya. Ini saya teringat tentang masalah fikir lah. Dalam bab tayammum, apabila seseorang itu tidak menjumpai air dan tidak menjumpai tanah yang berdebu. Dalam mazhab Syafi'i ada 4 pendapat. Imam Syafi'i ada 4 pendapat. Yang pertama, dia solat dalam keadaan macam tu. Yang ni dia tak wuduk dan dia tak tayammum pasal tak ada tanah. Dan hendaklah dia ulang solat tersebut. Ulang solat tersebut. Kenapa dia kena ulang? Hujahnya tak ada dalil apa, cuma dia wajib solat sebab dia wajib pasal dia boleh solat. Tapi kenapa dia ulang? Sebab keadaan tak ada air dan tak ada tanah untuk tayammum ni adalah satu uzur yang amat jarang berlaku. Jadi oleh kerana itu hendaklah dia ulang. Okay, jadi itu pendapat pertama. Pendapat kedua berkata dia wajib saya tak ingat sangat dia wajib solat tetapi dia tidak wajib ulang. Dia wajib solat tetapi dia tak wajib ulang. Dan ini pendapat antara ulama Syafi'i adalah Imam Abu Bakar Al-Muzani, seorang murid yang amat masyhur daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dia kata tidak wajib ulang. Kenapa? Sebab dia telah lakukan apa yang dia mampu. Dia tak ada air, jadi dia tak boleh wuduk. Tak ada tanah, jadi dia tak tayammum, jadi solat lah. Itu je yang dia mampu. Kenapa nak kena ulang? Sedangkan tak ada perintah yang baru untuk dia ulang. Dan lihat daripada hadis, dalam hadis Sahih Muslim, sahabat-sahabat dalam perjalanan, jadi mereka ni dalam satu tempat yang tidak ada air, dan mereka pun tak bawa air. Yang ni kalau ada pun cukup untuk minum, tak cukup untuk berwuduk. Jadi masuk subuh mereka kemah di sana kerana mereka mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka terlambat, mereka duduk di sana sampai masuk subuh. Dalam hadis itu fasallau bila wudu'in, maka mereka solat dengan tanpa wuduk, yakni dan tanpa tayammum, sebab ayat tayammum belum turun lagi. Jadi dalilnya adalah bahawa sahabat-sahabat ini solat tak ada wuduk, tak ada tayamum, dan mereka tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulangi solat mereka. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, saya ingat dua pendapat lah, lagi dua saya tak ingat. Hadza aqwa qaulin, hadza aqwal aqwali dalilan. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat daripada sudut dalil. Jadi Imam Nawawi pun kata, kita tak payah solat hormat waktu. Kita solat hormat waktu itulah solat betul-betul. Sebab dalilnya, dalilnya kuat. Baik, asalnya begitulah. Kalau kita mampu sesuatu, kita buat semampunya. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengulang ibadat itu. Nah, jadi di dalam hal ini, seorang qadi juga seperti itu, hendaklah dia pilih pendapat yang paling kuat, sesuai dengan kebenaran sesudah berakhirnya masa ijtihad. Ni ada yang mengatakan bahawa dah tak boleh ijtihad lagi, dah tak ada mustahid lagi zaman sekarang. Dan mereka mengunci rapat pintu ijtihad. Jadi orang itu macam mana yang hebat pun dia tak boleh ijtihad, dia mesti taklid satu-satu pendapat daripada ulama-ulama sebelumnya. Jadi kita katakan memang benar bahawa kebanyakan masalah, kalau tak hampir semua, telah disebutkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Hujah-hujahnya pun ada. Tetapi untuk mengatakan bahawa tidak ada orang boleh mencapai darajat ijtihad, darajat mustahid itu, itu satu perkara yang, satu dakwaan yang tidak bersandaran. Kalau orang tu hafal Quran, hafal hadis, hafal usul fiqh, mustalah dan sebagainya, dia tahu hukumkan hadis sahih ke tidak, dan dia faham akan pembahasan ulama, kenapa dia tak boleh jadi mustahid? Kenapa tak boleh jadi mustahid? Jadi seharusnya kita buka ruang untuk ijtihad ini bagi ulama-ulama yang memang mampu. Baik. Kemudian ada satu kisah diriwayatkan dalam kitab, kisah Muhammad bin Yusuf Al-Kindi. Beliau menyebutkan bahawa Ibrahim bin Jarrah menjabat peradilan, iaitu hakim. Dia jadi hakim pada tahun 204 Hijrah. Cerita lama, cerita dah lebih daripada 1200 tahun. Umar bin Al-Khalid mengatakan, aku tidak mendapati seorang hakim pun yang seperti Ibrahim bin Jarrah. Apabila aku membuatkan proses verbal baginya dan membacakan kepadanya, dia menegakkan apa yang dikehendaki Allah untuk ditegakkan dan mengeluarkan pendapatnya. Apabila dia hendak memutuskan sesuatu perkara, dia memberikan kepadaku catatannya untuk aku tulis. Maka aku dapati di dalam catatan itu Abu Hanifah mengatakan demikian, dan pada baris lain Ibnu Abi Layla mengatakan demikian, dan pada baris lainnya lagi Abu Yusuf berpendapat demikian, dan Malik mengatakan demikian. Kemudian aku dapati satu baris di antaranya diberi tanda seperti garis, dan dengan demikian aku mengetahui bahawa pilihannya jatuh pada pendapat itu. Lalu aku tuliskan catatan itu kepadanya. Jadi ini kisah tentang seorang hakim zaman dahulu, 204 Hijrah. Kira-kira ni zaman Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i baru meninggal dunia. Imam Syafi'i 150 Hijrah sampai 200, lebih kurang 202-203. Jadi ini zaman sikit lepas wafat ni Imam Syafi'i. Jadi dia jadi qadi, bila qada'nya ataupun penghakimannya, pengadilannya secara verbal disebutkan je lah, secara verbal. Tapi kalau nak tulis, kan zaman dahulu sampai sekarang pun, setiap verdict tu kena tulis lah apa hukum dia. Jadi qadi ni dia tulis sebenarnya pendapat-pendapat ulama' tentang hukum ini. Jadi disebutkan, oh, Abu Hanifah kata macam gini, boleh ke tak boleh. Ibnu Abi Layla kata gini, Abu Yusuf kata begini, dan Imam Malik kata begini. Kemudian ada garis kat mana tu? Ah, kalau ada garis tu, itulah pilihan dia. Yani hukuman dia terhadap kes ini mengikut pendapat ulama. Maknanya qadi ini tidak taklid mana-mana ulama. Dia lihat mana yang paling dekat dengan kebenaran. Ini kekuatan hakim-hakim pada zaman dahulu. Sebahagian ulama berpendapat yang benarnya memang gitu. Hakim-hakim zaman dahulu sendiri mujtahid. Mereka adalah mujtahid. Semua hakim imam empat kita ni tak jadi hakim. Sebab mereka ni telah disuruh oleh raja untuk jadi hakim tapi semua tolak. Jadi mereka tak jadi hakim. Melainkan beberapa orang ulama. Sebahagian ulama berpendapat bahawa para hakim itu wajib memegang satu mazhab tertentu dalam peradilannya guna untuk menghindarkan kekacauan dan kebimbangan fikiran. Ini ada pendapat sebahagian ulama. Kalau jadi hakim dia mesti pakai satu mazhab, tak boleh pilih-pilih mazhab. Kenapa? Untuk menghindarkan kekacauan dan kebimbangan fikiran. Okey, teruskan. Berkata Ad-Dahlawi, seorang ulama daripada India, seorang ulama hadis, dikala sebahagian hakim menyimpang dalam keputusan-keputusan hukumnya, maka para penguasa segera menetapkan para hakim agar menghukumi menurut satu mazhab tertentu yang tidak boleh dilanggar. Keputusan mereka tidak diterima kecuali yang tidak meragukan rakyat dan merupakan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini lepas itulah, lepas zaman hakim-hakim dah kurang ilmunya ataupun tidak seperti ulama-ulama dahulu, jadi ada yang menghukum dengan hukuman yang pelik-pelik, pendapat yang pelik-pelik. Jadi ketika itu para penguasa mewajibkan hakim-hakim itu untuk berhukum dengan satu mazhab. Okey, di sini kawasan kita ni mazhabnya Syafi'i, baik, awak mesti hukum ikut mazhab Syafi'i, jangan pakai mazhab-mazhab lain. Kalau kawasan ini mazhab Maliki contohnya, di kawasan Spanyol, Andalus dan sebagainya, baik, ini mazhab Maliki saja. Waktu Imam Ibnul Arabi, dia seorang qadi juga, pengarang tafsir Ahkamul Quran, dia seorang qadi dan dia bermazhab Maliki, dia daripada Spanyol. Dan kawasan lain di Iraq dan sebagainya contohnya, maka mereka berhukum dengan mazhab Hanbali. Jadi ada qadi-qadi daripada mazhab Hanbali dan ada pula daripada mazhab Hanafi. Jadi di kata orang tu standardisedlah, diselaraskan hukum-hukumnya. Semua qadi-qadi kat sini pakai mazhab ini. Sebab orang-orang semua ikut mazhab. Baik. Dan kalaulah dia berhukum dengan hukum yang meragukan rakyat, maknanya hukum dia pelik, kita tak pernah dengar hukum macam ni, maka penguasa boleh apa ni, boleh stop dia punya apa, dia punya verdict dia, dia punya hukum dia. Tetapi kata ulama, sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan semua kes lah. Ini kalau kes-kes yang memang dah ada dalam kitab. Tapi kalau perkara-perkara itu baru, nawazil contohnya tak pernah ada, boleh ke tak boleh, contohnya dermogen boleh ke tak boleh, nak tengok mazhab apa. Jadi dalam hal ini terpaksa juga hakim itu berijtihad. Jadi sama ada dia sendirian berijtihad ataupun dia berijtihad secara kolektif, secara kumpulan. Jadi sampai sekarang kita ada kumpulan ulama yang duduk tiap-tiap tahun, kadang-kadang di Jeddah, kadang-kadang di Mekah, kadang-kadang di Brunei, kadang-kadang di sana dan di sini, dan mereka membahaskan masalah-masalah fiqah, masalah-masalah hukum. Jadi kalau ada kesepakatannya, akan dijadikan pegangan bagi satu dunia. Itu adalah satu usaha yang amat baik. Yang duduk kat dalam bukan calang-calang orang. Umur setiap anggotanya sekurang-kurang 40 tahun. Jadi yang muda-muda tak boleh masuk. 40 tahun. Dan hendaklah mereka mempunyai kepakaran dalam bidang mereka dan pengalaman dalam bidang mereka. Jadi bukan pakar saja, bukan maknanya dia ada sijil PhD saja, tak cukup. Hendaklah dia ada pengalaman, maknanya dia dah tulis dalam bidang dia tu banyak tesis ataupun dia telah mengajar dengan waktu yang amat lama, barulah dia boleh duduk kat dalam apa ni, dalam anggota tu. itu dinamakan majma' fiqhi yang diasaskan oleh Raja Saud daripada dahulu lagi. Sampai sekarang masih ada lagi. Dan kalau nak ikutkan karangan kita katakan kumpulan riset-riset mereka tu dah sampai 20-20 jilid lah. Itu adalah satu perkara. Jadi mungkin bahaskan semua perkara lah. Antaranya yang terkini tentang masalah bank, masalah bank Islam, takaful dan sebagainya, dan perkara yang berkaitan dengan perubatan, ya, tentang kembah siam lah dan macam-macam lah penyakit yang kita perlu rawatan dengan itu dan ini, boleh ke tak boleh, dan perkara yang berkaitan dengan saham dan macam-macam perkara lagi. Jadi dibahaskan oleh para ulama. Jadi itu dinamakan satu ijtihad secara kolektif. Jadi ini satu usaha yang baik. Baik, kemudian yang keenam, peradilan orang yang bukan ahli peradilan. Baik, sebelum kita pergi ke perkara ini, berkenaan dengan wanita menjadi hakim, telah kita katakan dalil mengatakan tak boleh, jumhur kata tak boleh. Naam. Termasuk katalah saya Abu Hanifah, naam. Termasuk Abu Hanifah, tetapi Abu Hanifah rahimahullah taala, dia bolehkan perempuan jadi hakim dalam satu keadaan saja, dalam urusan harta benda. Jadi dalam perkara lain tak boleh. Harta benda bolehlah, jual beli, ada orang hutang itu dan ini, perselisihan tentang harta pusaka, itu boleh. Tetapi dalam hal-hal nikah cerai, dalam masalah hukum Allah, wanita tak boleh jadi hakim. Kemudian ada satu pendapat yang amat berlainan, iaitu pendapat Imam At-Tabari. Beliau datang selepas imam-imam yang empat, tahun 300 Hijrah. Ulama yang kita kenal sebagai Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir, beliau mengatakan perempuan itu boleh menjadi hakim dalam segala urusan. Baik. Jadi dalam banyak-banyak ada satulah pendapat kata boleh. Jadi dalil yang diberitahu oleh jumhur, kita dah tahu hadis Abu Bakrah tadi. Tapi dalil mereka yang membolehkan, wallahu alam, zahirnya apa? Dia tak lihat kepada hadis ini. Dia tidak lihat kepada hadis ini. Jadi apabila satu pendapat itu bercanggahan dengan dalil, seharusnya ditolak. Walaupun kita hormati Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Tetapi yang penting di sini adalah sebabnya wanita tak boleh jadi hakim kerana dia mempunyai wilayah. Wilayah tu maknanya dia ada authority. Dan wanita tak boleh ada authority ke atas lelaki. Ini disebutkan oleh ulama. Sebab kalau dalam rumah saja wanita tak boleh jadi ketua rumah, sedangkan itu adalah tempat yang kecil, apalagi dia jadi ketua kepada negara. Begitu juga dalam solat, wanita tak boleh jadi imam dalam solat, sedangkan dia cuma dalam masjid, dalam satu ibadat. Maka bagaimana dia boleh jadi ketua dalam negara? Dan daripada sudut lain, terdapat sifat-sifat tabii, kita katakan, psikologi yang ada pada perempuan yang menghalangnya daripada menjadi ketua yang sempurna berbanding dengan lelaki. Kita tahu mereka ada datangnya uzur dan sebagainya yang beri kesan kepada pemikiran mereka. Kalau mereka hamil contohnya, ada kesan kepada kesihatan mereka dan pemikiran mereka. Dia macam mana nak jadi hakim? Sedangkan hakim ini kalau dia lapar je, lapar sangat, dia tetap boleh jadi hakim. Dia kena apa ni? Stop dulu, recess, dia kena pergi makan. Dah cukup, baru dia boleh jadi hakim. Sebab lapar sangat boleh mengganggu hukum. Begitu juga kalau dia marah sangat, dia tengah marah, dia tak boleh jadi hakim. Sebab itu juga mengganggu akan penilaiannya. Jadi kalau wanita yang punya keadaan-keadaan yang tidak tentu ini, lebih-lebih lagi tidak dibolehkan. Tetapi kalau perkara tersebut tidak perlu kepada authority wilayah, maka boleh wanita jadi ketua kat situ. Ini nak kena faham. Sebab tu wanita boleh jadi mufti. Ini disebutkan oleh ulama' semuanya. Yang kita tahu, semua ulama' kata wanita boleh jadi mufti. Sebab kita ada mufti daripada zaman dahulu, daripada zaman sahabat Aisyah radhiyallahu anha, seorang mufti. Jadi boleh. Sebab mufti itu hanya mengeluarkan fatwa. Fatwa hukum Allah SWT begini dan begitu. Tapi dia tidak dapat mewajibkan kepada orang yang bertanya. Dia tak boleh paksa orang ikut. Beza dengan hakim, qadi. Qadi dia paksa. Kemudian dia akan putuskan perselisihan dengan hukum yang juga satu hukum daripada Allah SWT. Jadi dia ada kekuasaan. Jadi wanita boleh jadi mufti sebab dia tidak ada kekuasaan. Tetapi kalau mufti, dia ada jenis mufti ni ada dua macam. Satu mufti biasa je, tanya soalan dia jawab lah. Satu lagi adalah mufti yang berserta dengan authority. Maknanya kata-kata dia tu, fatwa dia tu mesti digunakan di satu negara tersebut. Jadi untuk yang kedua ini tidak juga boleh, yang wanita tidak boleh jadi mufti jika fatwanya tu wajib digunakan oleh orang-orang di bawah. Ya Allah. Atau kalau kita dengar sekarang ada negara-negara Arab jadikan perempuan jadi mufti, kalau dia setakat mufti kasih fatwa tak ada masalah, memang tidak ada hal. Tapi kalau general mufti ataupun chief mufti yang ada kekuasaan, maka yang itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.